إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian ad-durus an-nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah al-mu'arrafu bil-adad, isim yang dimakrifatkan dengan huruf ma'rifat. Qala al-mu'allif rahimahullah: Ammal mu'arraf bil adadi fa huwa al mu'arraf bil alif wal lam. Adapun yang dimakrifatkan dengan huruf ma'rifat, maka yang dimaksud ialah yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Wa hiya kismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Alif dan lam atau al ada dua macam. Ada yang bernama ahdiyah, ada yang bernama jinsiyah. Wal ahdiyah imma lil ahdi dzikri nahwu fi zujajatin az-zujaja. Ahdiyah ada yang bernama lil ahdi dzikri, contoh fi zujajatin az-zujajatu. Aw lil ahdi dihni nahu idhuma fil ghar. Atau bernama al ahdu adihni, seperti contoh idhuma fil ghar. Aw lil ahdi al huduri nahu al yaum akmaltu lakum dinakum. Atau ada yang bernama al-ahdu al-khuduri, contoh al-yaum akmaltu lakum dinakum. Wal-jinsiyah imma lita'rifil mahiyah nahu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Al-jinsiyah ada yang bernama lita'rifil mahiyah, contoh wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa imma listi'raqil afrad nahu wa khuliqal insanu da'ifa. Ada juga yang bernama listi'raqil afrad, seperti contoh wa khuliqal insanu da'ifa. Au listi'raqi khasa'isil afrad, atau ada yang bernama istighraq khasa'isil afrad nahu antar rajulu ilman. Wa tubdalu lamu almiman fi lughati himyar. Lam pada al diganti mim dalam bahasa qabilah himyar. Nah, fihi masail berkaitan dengan al-mu'arraf bil-adad. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-mu'arrafu bil-adati wal-mu'arraf bil-alif wal-lam. Yang dimaksud al-mu'arraf bil-ada ialah isim yang dimakrifatkan dengan al atau alif dan lam. Nahwu ar-rajulu al-kitabu. Ini semua ma'rifat karena kemasukan al atau alif dalam huruf ma'rifat. Al-mas'alatu atsaniyah al-allati lita'rif naw'ani ahdiyatun wa jinsiyatun. Al yang termasuk huruf ma'rifat terbagi menjadi dua macam. Ada yang ahdiyah, ada yang jinsiyah. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik ya. Ini banyak yang enggak paham, banyak yang enggak bisa karena istilahnya asing. Jadi al-ma'rifat yang menyebabkan isim yang dimasukinya itu menjadi ma'rifat ada dua macam. Ada yang bernama ahdiyah, ada yang bernama jinsiyah. Al-mas'alatu atsalitsa al-ahdiyah ya allati yaqulu mashubuha ma'hudan bainal mutakallim wal mukhatab. Ahdiyah itu ialah al yang isim yang dimasukinya sudah dikenal antara yang berbicara dengan yang diajak bicara. Nah, jadi yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal oleh yang berbicara dan yang diajak bicara, maka disebut ahdiyah. Wa hiya thalathatu anwa'in. Ahdiyah terbagi menjadi tiga macam. Lil ahdi dzikri wa dhabituha ayataqaddama di mashubiha dzikran. Yang pertama disebut lil ahdi adzikri. Ketentuannya ialah adanya lafaz yang sama yang disebutkan lebih dahulu sebelum lafaz yang dimasuki al. Jadi ada dua kali penyebutan. Yang pertama, kemudian yang kedua pakai al dengan lafaz yang sama, maka yang kedua yang pakai al dengan lafaz yang sama dengan sebelumnya itu disebut dengan lil ahdi adzikri. Nahu ishtaraitu farasan thumma bi'tu al-farasa. Aku membeli kuda kemudian aku jual kuda tersebut. Sebelum al-faras ada farasan, ya kan? Maka lafaz yang kedua yang pakai al, al-faras, itu disebut al-lil ahdi dzikri. Karena sebelumnya ada lafaz yang sama yang disebutkan, ya. Nah, jadi itu cirinya lil ahdi dzikri. Ada lafaz sebelumnya yang sama yang disebutkan, ya. Nah, contoh yang lain wa qaulu ta'ala dalam firman Allah Ta'ala fi zujajatin az-zujajatu. Ini ada lafaz zujajah sebelum az-zujajah. Maka yang ada alnya itu az-zujajah, alnya disebut lil ahdi adz-dzikri. Abang ya? Contoh ja'a rajulun minal madinati. Telah datang seorang laki-laki dari kota. Wa aqamtu ar-rajula. Dan aku memuliakan laki-laki tersebut. Ini ada ar-rajula pakai al ya. Yang sebelumnya itu ada lafaz yang sama yang disebutkan itu rajulan ya. Nah, atau rajulun. Maka lafaz yang kedua yang ada alnya itu namanya al-lil ahdi dzikri ya. Naam. Contoh yang lain. Ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu kitaban. Aku membeli apa? Kitab. Wa ajabani al-kitab. Dan kitab tersebut membuat aku apa ini? Kagum. Alkitabu yang kedua itu ada alnya, maka alnya ialah lil adzikri, karena sebelumnya ada lafaz yang sama kitaban, ya. Nah, istaitu kitaban wa ajabani alkitabu. Nah, asani lil adi adzihni wa dhabituha ayat taqaddama limashubiha ilmun indal mukhatabi min ghairi sabki dzikri. Yang kedua disebut lil adi adzihni, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al sudah diketahui oleh yang diajak bicara tanpa harus disebut namanya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan isim yang menggunakan al, yang kita ajak bicara itu sudah tahu nama isim tersebut, ya, tanpa disebutkan namanya terlebih dahulu. Contoh, ja'a al-ustad, Pak Ustad telah datang, ya. Ya, yang diajak bicara sudah tahu, ya, ustad tersebut pakai kacamata. Ya, nah, orangnya tinggi besar, nggak perlu disebut namanya sudah tahu, ya, karena yang diajak bicara sudah sangat hafal dan mengenal ustadz tersebut, tanpa disebut namanya cukup disebut al ustadz langsung tahu, oh itu ustadz yang baik kacamata tinggi besar, ya, nah, paham ya, nah. Jadi ini lihat keadaan, ya. Nah, misalkan yang kita ajak bicara sudah kenal dengan baik dokter yang biasa merawat atau dokter yang biasa praktek. Kita bilang sama dia, ya akhi, ra'aitu at-tabiba. Oh, tabiba. Tabib ya, tabiba kan bu dokter. Ra'aitu at-tabiba. Biasa, enggak pakai tamar putih. Ra'aitu at-tabiba. Amsi, ya hi. Aku kemarin melihat Pak dokter gitu. Nah, yang diajak bicara saya langsung paham. Itu namanya dokter Sujono, misalkan ya. Nah, yang dimaksud dokter yang disebutkan tadi itu, ya dokter itu siapa lagi yang dokter terkenal di tempatnya, ya. Jadi tanpa menyebut nama, cukup dikasih al, yang diajak bicara itu sudah langsung kenal siapa nama orang tersebut, ya. Sehingga alnya disebut lil ahdi adzihni. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, idhuma fil ghar. Ingatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an berada di gua tersebut. Nah, orang yang mendengar yang diajak bicara langsung paham gua apa itu, gua sur, ya, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Nah, dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, al-ghar, gua tersebut. Oh, tahu ya. Makanya ketika turun Al-Quran tanpa menyebut nama guanya, itu para sahabat langsung tahu yang dimaksud ialah gua, wah, Ghathur. Al yang ada pada lafaz al-ghar disebut lil ahdi adhni, karena yang dimasuki oleh al tadi namanya itu sudah diketahui dengan baik oleh yang diajak bicara tanpa disebut. Ya. Nah. Asalis lil ahdi al-huduri. Wa dhabituha ayakuna mashubuha hadiran halal khitab. Yang ketiga disebut lil ahdi al-khuduri. Ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al itu ada atau hadir ketika pembicaraan berlangsung. Jadi ketika bicara, isim yang dimasuki oleh al itu ada di tempat, ya. Nah, contoh uhibbu hadzal talib. Nah, ini santrinya ada di samping saya ini, ya. Uhibbu hadzal talib. Saya suka sama santri ini. Nah, at-talib yang dimaksud ada di tempat ketika pembicaraan terjadi. Tanpa menyebut nama sudah yang lain tahu yang dimaksud ya santri itu, ya. Uhibbu hadzal talib. Saya suka sama santri ini, gitu. Silakan kalian makan menu tertentu. Menunya sudah di depan, sudah di piring, ya. Bilang sama temanmu, ya akhi, uhibbu hadzal ta'am. Wahai saudaraku, aku sangat suka sama makanan ini. Nah, itu makanan yang ada di depan dia, yang tinggal disantap saja itu, ya. Maka at-ta'am dalam kasus itu disebut lil ahdi apa? Al-huduri. Betul? Nah, atau ini kita sedang berada dalam masjid. Nah, kemudian saya bilang, uhibbu hadal masjid. Aku suka dengan masjid ini. Itu masjid yang kita ada di sini, ya. Nah, namanya lil ahdi apa? Al-khuduri. Pokoknya baik bendanya atau orangnya itu ada di tempat ketika pembicaraan berlangsung, maka al yang masuk padanya namanya lil ahdi al-khuduri. Baik. Wa minhu qawlu ta'ala. Di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi dan para sahabat sedang melakukan wukuf di Arafah pada hari Jumat ketika hajatul wada. Maka turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, itu hari yang mana mereka saat itu sedang apa ini? Wukuf. Ada di situ semua, ya. Mereka menikmati hari itu. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka isim yang masuk pada al-yaum dalam kasus ayat ini disebut lil ahdi apa? Al-huduri. Nah, contoh yang lain terkait dengan lil ahdi al-huduri. Misalkan kalian sini kumpul, ya, saya bicara al-yaum al-imtihan. Hari ini imtihan. Nah, hari apa itu? Ya hari yang sekarang kita sedang kumpul ini, ya. Nah, maka al yang ada pada al-yaum, ketika kita hadir pada hari itu, nah, ketika pembicaraan terjadi hari tersebut sedang kita nikmati, namanya lil adi apa? Al-khuduri. Taib. Jadi kesimpulannya, al yang merupakan huruf ma'rifat, ada yang disebut ahdiyah. Nah, ahdiyah ini terbagi tiga. Yang pertama, lil ahdi adzikri. Ciri-cirinya ada lafaz sebelumnya yang sama, yang disebut, ya. Maka lafaz yang kedua yang pakai al, alnya lil adi adzikri. Yang kedua disebut lil adi adzihni. Itu isim yang dimasuki oleh al, itu namanya sudah dikenal sama yang diajak bicara, tanpa disebut. Nah, yang ketiga lil adi al-khuduri, yakni orangnya atau bendanya atau waktunya, nah, yang dimasuki oleh al itu hadir ketika pembicaraan terjadi. Nah, semuanya al huruf ma'rifat yang menyebabkan isim yang dimasukinya menjadi ma'rifat, cuma namanya beda-beda, ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah al-muradu bil-jinsiyah yalladhi lam yu'had mashubuha aslan. Ini kebalikannya, ya. Yang dimaksud jinsiyah ialah al yang mana isim yang dimasukinya belum dikenal sebelumnya sama sekali. Jadi al tadi itu masuk pada isim yang mana sebelumnya itu gak dikenal sama yang diajak bicara. Wahya salah satu anwa, jinsiyah ada tiga macam. Al-awwal li ta'rifil mahiyah, ini istilahnya, ya. Yang pertama li ta'rifil mahiyah wa dhabituha alla yasluha hululu kullin mahallaha haqiqatan wala majazan. Ketentuan li ta'rifil mahiyah, isim yang dimasuki oleh al tersebut tidak bisa ditempati oleh kullun, baik secara kenyataan ataupun secara kiasan atau majaz. Perhatikan contohnya supaya jelas. Ar-rajulu afdalu minal mar'ah, laki-laki lebih utama daripada wanita. Pertanyaannya, apakah semua laki-laki lebih utama daripada wanita? Jawabannya tidak, ya kan? Nah, dicoba pakai kullun. Kullu rajuli afdalu minal minkullil mar'ah, setiap laki-laki lebih utama dari setiap wanita. Ini secara kenyataan maupun secara kiasan tidak terjadi, ya. Karena enggak semua laki-laki lebih utama daripada wanita. Ada yang lebih utama wanita daripada laki-laki. In akramakum indallahi atqakum, ya. Nah, begitu. Kalau seandainya laki-laki lebih utama daripada wanita, ya kasihan yang wanita, ya, jadi wanita, ya. yang lebih utama jadi yang paling bertakwa. Nah, lain kalau pemimpin laki-laki itu pemimpin bagi wanita itu lain lagi. Ini terkait dengan masalah keutamaan, ya. Ar-rajul afdal minal mar'ah. Nah, itu dilihat. Kalau dikasih kulun enggak bisa secara kenyataan atau secara kias, maka alnya disebut di ta'rifil mahiyah. Ar-rajul afdal minal mar'ah. Laki-laki itu lebih utama daripada wanita. Dikasih kulun, kullu rajuli afdal minal minkulil mar'ah. Setiap laki-laki lebih afdol daripada setiap wanita. Nah, ini secara kenyataan tidak benar, secara kiasan juga enggak benar. Maka al yang ada pada ar-rajul dan al-mar'ah yang tidak bisa dikasih kulun, maka disebut berita arifil mahiyah. Contoh yang lain, ahlaka an-nasa ad-dinaru. Dinar itu membinasakan manusia. Pertanyaannya, apakah manusia semuanya binasa dengan sebab dinar? Ahlakan nasa kullu dinari. Dikasih kulun, ya, setiap dinar itu membinasakan manusia. Nah, jawabannya enggak boleh dikasih kulun, ya, karena secara makna hakikat atau majas itu enggak bisa dibenarkan. Banyak dinar-dinar yang barokah yang menyebabkan manusia itu apa ini mendapat keutamaan dengan dinar, ya. Enggak semuanya binasa dengan sebab dinar. Maka al yang ada pada ad-dinar yang tidak bisa dimasuki oleh kullun, baik secara kenyataan atau secara majas, disebut apa ini? Lita'rifil mahiyah. Maka kalian harus tahu artinya, ya, supaya bisa menentukan namanya apa. Wa minhu qaulu ta'ala. Contoh yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Kami jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Coba dikasih akul, ya, dikasih kulun. Wa ja'alna min kullil ma' kulla shay'in hayyin. Kami jadikan dari setiap air setiap sesuatu yang hidup. Apakah semua sesuatu yang hidup itu terbuat dari air? Hah? Enggak semua, ya. Ada air tertentu yang Allah gunakan untuk menciptakan makhluk hidup, ya. Enggak semua air dipakai untuk menciptakan makhluk hidup. Berarti lafaz al-ma alnya itu enggak bisa dimasuki kulun. Maka disebut li ta'rifil mahiyah. Asani listighraqil afrad. Yang kedua namanya listighraqil afrad. Wa dhabituha ayasluha khululi ayasluha khululu kullin mahallaha haqiqatan. Ketentuannya ialah lafaz kullun bisa menempatinya secara kenyataan. Jadi kalau ada isim yang dimasuki al, kemudian kita kasih kullun, secara makna dan kenyataan bisa dibenarkan, maka al yang ada pada lafaz tadi disebut istighraqil afrad. Nahwu qawli ta'ala. Contoh dalam firman Allah ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Coba kita pasang kulun. Wa khuliqa kullul insani dha'ifah. Setiap manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pertanyaannya, Apakah benar semua manusia ketika pertama kali lahir dalam kondisi lemah? Hah? Apakah ada yang lahir langsung gagah perkasa? Nah, jawabannya betul. Semua manusia ketika lahir diciptakan dalam keadaan lemah. Berarti kulun bisa dimasukkan, ya. Berarti al yang ada pada al-insan disebut listirokil afrad. Jadi, karena saat kenyataan bisa dibenarkan. Contoh yang lain, al-kafir finnar. Orang kafir itu di neraka. Kita pasang kulun. Kulul kafiri finnar. Semua orang kafir di neraka. Pertanyaannya, apa benar semua orang kafir di neraka? Iya. Apa ada orang kafir yang di surga? Enggak ada. Berarti bisa dimasuki kulun secara kenyataan, ya. Maka al yang ada pada lafaz al kafir dalam contoh ini disebut listirokil afrad. Nah, contoh yang lain, al muslimu fil jannah. Muslim itu di surga. Coba kita pasang lafaz kulun. Kullul muslimi fil jannah. Setiap orang Islam itu tempat tinggalnya di surga. Jawabannya, apa benar yang di surga itu muslim semua? Hah? Benar. Secara kenyataan benar. Maka bisa dipasang lafaz kullun. Berarti al yang ada pada lafaz al-muslim disebut apa? Listirakil afrad. Nah, asalis listiqraqi khasa'isil afrad. Ada tambahannya, khasa'isil afrad. Listiqraqi khasa'isil afrad wa dhabituha ayasluha hululu kullin majazan. Ketentuannya ialah bisa dimasuki oleh lafaz kullun, tapi secara kiasan, enggak secara kenyataan. Untuk kiasan atau ungkapan-ungkapan yang berlebihan, tapi secara kenyataan enggak, ya. Nah, nahwu contoh antar julu ilman. Engkau adalah laki-laki yang menguasai semua ilmu. Nah, kagum dengan kecerdasan orang tadi sampai kita berkata antarajulu ilman. Engkau adalah laki-laki yang menguasai semua ilmu. Ya. Engkau ialah laki-laki yang menguasai semua ilmunya laki-laki. Coba kita pasang kulun. Anta kullu rajuli ilman. Semua ilmu laki-laki ada padamu. Kalau ditanya apakah boleh, jawabannya boleh untuk kiasan, ungkapan perlebihan, tapi secara kenyataan enggak. Kenapa? Yo, enggak semua ilmunya orang kita kuasai, ya. Nah, ada yang enggak kita kuasai. Ai lil mubalaghah fil madhi. Ini hanya untuk pujian yang berlebihan. Jadi secara kenyataan enggak dibenarkan, ya. Tapi secara majaz, kiasan untuk tujuan pujian yang berlebihan dipersilakan, ya. Maka disebut apa ini alnya? Listirqi khasaisil afrad. Jadi kesimpulannya, yang jinsia terbagi tiga. Yang pertama di ta'rifil mahiyah. Kalau dikasih kulun enggak bisa, ya. Baik secara hakikat, kenyataan atau majaz. Yang kedua istirakil afrad. Dikasih kulun dibenarkan secara kenyataan. Yang ketiga istirakil khasaisil afrad. Dikasih kulun bisa, tapi cuma majaz, kiasan. hanya untuk kepentingan pujian yang berlebihan. Secara kenyataan enggak bisa dibenarkan. Nah, al-mas'alatu al-khamisah tubdalu lamu al-miman fi lughati khimyar wahum nafaran min tayyi qabilatin bil yaman. Lam pada al diganti mim dalam bahasa khimyar. Khimyar itu sekumpulan orang dari Bani Tayyi qabilah di Yaman. Nahu am hulamu am farasu am rasulu. Mimnya sambung ya, enggak boleh pisah. Am hulamu am farasu am rajulu. Mimnya sambung karena mim ganti dari lam. Nah, itulah sebabnya disebut al mu'arraf bil adad. Supaya am hulamu am farasu am rajulu masuk ya. Kalau al-mu'arraf bil alif wal lam ini enggak masuk. Kenapa? Pakai mim lamnya itu ya. Bukan alif wal mim. Maka disebut al-mu'arraf bil adad. Baik. Selanjutnya al-mudaf ila wahid min hadil khamsah. Termasuk isim ma'rifat ialah yang mudhaf kepada salah satu dari lima macam isim ma'rifat. Dia nakirah mudhaf kepada salah satu isim ma'rifat yang telah kita bahas, maka statusnya naik menjadi apa? Ma'rifat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ammal mudhaf ila wahid min hadil khamsah nahwu ghulami wa ghulamuka wa ghulamuhu wa ghulamu zaidin wa ghulamu hada wa ghulamu ladhi qama abuhu wa ghulamu rajul. Adapun yang mudhaf ke salah satu dari lima isim ma'rifat ini, contohnya ghulami, ghulamuka, ghulamu, ini mudhaf kepada isim domir, maka ghulam menjadi ma'rifat. Ghulamu zaidin mudhaf kepada isim alam, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Ghulamu hadha mudhaf kepada isim isyarah, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Ghulamul ladhi qama abuhu ini mudhaf kepada isim mausul, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Ghulamu rajuli, ghulamu mudhaf kepada isim yang pakai al, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Fi masail al-mas'alatul ula min anwa'il ma'arif al-nakiratu al-mudhafah ila ahadil ma'arif. Termasuk jenis isim ma'rifat ialah isim nakirah yang mudhaf kepada salah satu isim ma'rifat. Nahwu ghulami, ghulamu zaid, ghulamu hada, ghulamu ladhi qama abuhu, ghulamu rajul. Naam. Al-thaniyah al-mudhaf ila al-ma'rifah bimanzilatil mudhaf ilaih ila al-mudhaf ila al-dhamir fa'innahu bimanzilatil alam. Yang mudhaf kepada isim ma'rifat setara dengan mudhaf ilaihnya, kecuali yang mudhaf kepada dhamir maka setara dengan isim alam. Contohnya ghulami itu kan mudhaf kepada dhamir, nah, setara dengan isim alam. Ghulamu zaid mudhaf kepada isim alam, maka ghulamu setara dengan isim alam. Ghulamu hada mudhaf kepada isim isyarah, maka ghulam setara dengan isim isyarah. Ghulamul ladhi qama abuhu mudhaf kepada isim mausul, maka ghulam setara dengan isim mausul. Ghulamur rajul mudhaf kepada isim yang pakai al, maka ghulamu setara dengan isim yang pakai alif dan lam atau al. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang macam-macam isim ma'rifat. Pembahasan berikutnya al-marfu'at mal asma', isim-isim yang dibaca rafa', boleh fa'il, naibul fa'il, mubtada dan seterusnya, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jazakallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masalah yang ketiga pada poin ketiga tertulis wababituha ayyakuna mashubuha pada jenis al ta'rif yang pertama. Kenapa tertulis il ahdi? Oh ya, salah tulis. Jadi kebalik ya, maksudnya dia itu lil ahdi adzikri. Nah, itu li hadi ya kan? Kebalik ha sama ainnya. Ya, tinggal dibalik saja ya. Salah ketik. Nah, ya. Jazakum khair. Nah. Jadi itu tertulis lil hadi, yang benar lil ahdi ya. Nah. Fil ayah innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia diciptakan memiliki sifat berkeluh kesah. Nah. Hal al-insan min jinsi al-istiqraqil afrad. Nah, semua manusia suka berkeluh kesah. Ada yang terang-terangan, ada yang sering, ada yang jarang ya. Ada yang mampu untuk mengendalikan. Nah, tapi secara watak dasar memang ya. Nah, rata-rata kalau al-insan dalam Al-Quran, al-nya itu istiqraqil afrad. Nah, kecuali ada pengecualiannya, biasanya itu kan semuanya dalam kerugian misalkan ya, itu semua manusia. Nah, kalau ada pengecualian dikasih ilah, ilah tetap itu istiqraqil afrad. Kalau mau keluar dari istiqraqil afrad, kasih illah tadi ya, seandainya enggak ada illah apa gitu, kembali ke asal istiqraqil afrad wal asr. Innal insana lafi khusr. Inna kullal insan, setiap manusia dalam kerugian semuanya. Nah, yang dikecualikan dikasih ilah, illal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Nah, seandainya enggak ada ilah, semuanya kena gitu. Ad-darib, apakah yang terletak setelah al adalah silah? Itu darib. Ataukah takwilan darinya? Ya sudah jelas kemarin, kalau al itu masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul, namanya al mausul, bukan al ma'rifat ya. Nah, walaupun isim mausul juga isim ma'rifat, tapi lain alnya. Nah, al yang ada pada ad-dharib semakna dengan alladhi, terkantong isim fa'il atau isim maf'ul yang dimasukinya, mudzakkar atau mu'annas. Kalau mudzakkar semakna dengan alladhi, kalau mu'annas semakna dengan alladhi ya. Dharib menjadi silahnya ya. Taib. Ya, al pada lafad muslim listirakil afrad, al pada lafad al jannah lita'rifil mahiyah. Nah, sahih, surga yang sudah dikenal sebagai tempat kenikmatan, ya. Nah, betul-betul sahih. Al muslim fil jannah, kullul muslim berarti listirakil afrad fil jannah, itu al jannah al ma'huda, surga yang sudah dikenal, ya, di ta'rifil mah. Apa ini? Ad-durus an-nafisah, alnya itu apa jenisnya? Apa jenisnya? Ad-durus an-nafisah, termasuk al-mana? Hah? Kalau diartikan apa adanya, ad-durus an-nafisa, ini berarti sebelumnya enggak dikenal daras-daras yang berharga, ya. Berarti ini lita'rifil mahya, ya. Nah, tapi kalau dipakai nama itu yang dimaksud ialah kitab Sarah Mutamimah. Nah, berarti ini alnya il ahdi adzihni, ya. Nah, tapi semuanya al ma'rifat. Apakah al semuanya hanya pada jenis-jenis yang disebut di atas atau ada yang lain? Yang disebutkan tadi, yang ahdiyah sama jinsiyah, ada, ya, adalah al yang menyebabkan isim yang dimasukinya ma'rifat. Yang lain ada al mausul, ada al zaidah, ya. Nah, Pak Arafikum. Jadi yang disebutkan tadi, yang ahdiyah sama jinsiyah, hanya al ma'rifat, al yang menyebabkan isim yang dimasukinya apa? Menjadi ma'rifat. Fa'arifikum. Jenis al yang lain ada. Ada al mausul, ya, ada al zaidah. Nah, fa'arifikum. Tapi itu semuanya tidak menyebabkan kema'rifatan. Aqid dari wa minhum may yastami'una ilaik, dhamirnya itu wawul jamaah atau hum. Nah, baik. Thank you. Ya. Wawu jamaah. Setara dengan hum. Itu mereka. Sama saja ya. Nah. Jadi astami'una ada wawu jamaah. Kalau kemarin saya bilang hum, ya kiralat wawu jamaah. Apakah gua sur itu adalah gua khira ataukah berbeda? Gua sur beda dengan gua khira. Kalau gua khira tempatnya Rasulullah melakukan apa ini? Taqarrub kepada Allah sebelum jadi nabi, ya. Tempat di mana beliau diangkat sebagai nabi. Di situ, ya. Kalau gua sur tempat persembunyian. Ketika ke Madinah, ya, dikejar sama orang-orang kafir musyrik. Gua Hira lebih besar daripada gua Tsur. Nah, afan Ustadz. Dari bab al-mudhaf ila wahid min hadil khamsah, ini nanti ditujukan 5 isim, tapi dalam kitab kok 6. 6 itu ditambah nakir yang mudhaf ke 5 tadi, jadi 6 ya. Jadi sebelumnya kan 5 ma'rifat semua ditambah dengan isim nakir yang mudhaf kepada 5 sebelumnya, jadi berapa? Nah, terus ditambah satu lagi 7 bagi sebagian pendapat itu an-nakir al-maksudah, ya, itu ya rajul. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Jazakum khair atas perhatian dan ta'awunnya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tafadhol.